They always try so hard to make you fall off some of the trains. Yeah. They always try to trick you, fall in the same hole again. Ha. But now you let them know that you're about being cool. Apapun godaan kau kan selalu tetap kuat, tak terpengaruh. Dunia bilang begini keren, dunia bilang begitu ngetren. Kaya begini baru paten, make itu baru beken. Demi mengejar popularitas, kadang kita korbankan identitas. Sungkan terhadap teman-teman, kau pun terikat pelan-pelan. Ya, yang ini enak, bahaya. Coba aja, percaya. Dari yang paling ringan, yang lain pun beriringan. Dari menghisap, asap dan abu, berlanjut ke ganja atau sabu. Semua dicoba satu-satu, semakin dalam kau terjatuh. They always try so hard to make you follow some of the trends. They always try to trick you, fall in the same hole again. But now you let them know that you're about being cool. Apapun godaan kau kan selalu tetap kuat, tak terpengaruh. Majalah, tabloid, dan televisi saling berlomba berkompetisi, mencuci dan membelenggu otak, nurani merontak dan berotak. Yeah, have fun, kagak perlu tipsi seperti yang di TV-TV. Gak asik, haha, bodo amat, yang penting nyawa gue selamat. Alkohol, seks, dan narkoba, gak asik kalau lo gak nyoba. Belum telat tuh berubah. Halo deh, gimana coba? Bayangin yang jualan untung, yang mengkonsumsi malah buntung. Masa depan uang terbuang, sebab di influence berjuang. They always try so hard to make you follow some of the trends. Yeah. They always try to trick you, fall in the same hole again. Ha. But now you let them know that you're about being cool. Apapun godaan kau kan selalu tetap kuat, tak terpengaruh. Bagaimanakah caranya agar aku bisa berjalan melawan arus dunia yang ada? Karena berulang-ulang ku tergoda tuh kembali. Pertama, pastikan kau mau untuk berubah dan menjauh. Kedua, ingat masa depanmu. Lupakan solidaritas semu. Ketiga, pusatkan aktivitas positif agar tak kena imbas. Terakhir, serahkan pada Tuhan lebih dari semua yang kau butuhkan. They always try so hard to make you follow some of the trends. They always try to trick you, fall in the same hole again. But now you let them know apapun godaan kau kan selalu tetap kuat, tak terpengaruh. They always try so hard to make you follow some of the trends. Yeah. They always try to trick you, fall in the same hole again. Ha. But now you let them know that you're about being apapun godaan kau kan selalu tetap kuat, tak terpengaruh.